di mata. Adi ananda ke di hati. Baang kabanyo kini ko. Sadang bamanong surang diri. Hati risau, hati risau. Siang nan jo malam udah tak bayang-bayang. Siang nan jo malam adie udah rindukan. Onde kita nan jauhan. Aco di seso mimpi membuat tinggu rahasia. Adi pautan hati kita sama merasokan. Merasokan yo menanggungkan. Jo sabah hati.